فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، والله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan menunaikan salat subuh berjamaah di subuh kali ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama semoga Allah menerima salat yang telah kita tunaikan, dan yang kedua semoga kita dibimbing di hari ini untuk mendapatkan aktivitas terbaik, lebih baik dibandingkan hari-hari yang telah berlalu. Dan semoga Allah berkenan memberikan hidayah kepada saudara-saudari kita yang belum beriman. Semoga Allah pancarkan ke dalam jiwanya cahaya iman sebelum Allah wafatkan dan kembali kepada Allah di satu waktu yang telah tetap ajalnya. Untuk itu mari kita mulai kajian kita dengan berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keikhlasan itu Allah permudah kita untuk memahami apa yang akan kita bahas dan memudahkan apa yang kita pahami untuk diamalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Masih dalam kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim, adab pengajar dan para penuntut ilmu, yang kita akan coba kaji dari kitab yang dituliskan oleh Kyai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari, yang ini menjadi bagian kitab pertama dari 19 kitab yang beliau tuliskan. Kita lanjutkan setelah kita pahami di bab muqaddimah tentang esensi adab dalam kehidupan dan apa kaitan antara adab dengan ilmu. Kita akan teruskan sekarang pada paragraf yang selanjutnya. Di pertemuan lalu, saya coba ingin sedikit saja bacakan dengan cepat untuk memberikan gambaran tentang apa yang kita akan bahas di pertemuan pagi hari ini. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama menyampaikan komentar tentang pentingnya adab itu. At-tauhidu yujibul iman. Mereka menyampaikan seorang yang bertauhid itu mewajibkan adanya iman dalam dirinya. Jadi kalau manusia-manusia bertauhid, pasti ada landasan iman yang dengan iman itu mampu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat ubudiyah kepadanya. Karena itulah teman-teman sekalian, Allah menyifati dirinya dengan nama Ahad dalam Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad. Jika kita ingin menetapkan sifat ahad dalam beribadah kepada Allah, maka penempatan itulah kemudian dalam bahasa Arab disebut dengan tauhid. Wahada yuwahhidu tauhidan. Mengahadkan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang kemudian mengesakan Allah dan dibuktikan dengan ibadah kepadanya, di pembuktian pengesaan Allah itu dibuktikan dengan ibadah. Bentuknya amal soleh. Nah, mustahil seseorang itu bertauhid bisa beramal soleh kecuali ada landasan iman dalam dirinya. Karena itu muallif mengatakan at-tauhidu yujibul iman. Orang yang bertauhid itu sudah pasti ada pokok iman dalam dirinya dan dibuktikan nanti dengan iman itu dengan mengerjakan amal soleh. Karena itu dalam Al-Qur'an kalimat iman itu seringkali disandingkan dengan amal soleh. Quran surah ke-103 misalnya, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Di setelah kata amanu ada amal saleh. Ya, artinya mustahil seseorang itu melakukan amal saleh jika tidak ada dasar iman dalam dirinya. Seperti halnya orang tidak bisa mengaku beriman kalau dia tidak membuktikan imannya dengan mengerjakan amal saleh. Di kosong kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi tidak nampak amal saleh dalam dirinya. Ini menunjukkan ada yang salah dengan imannya. Kalau anda bertanya bagaimana pembuktian amal soleh itu, nanti dirinci oleh Al-Quran. Setiap ada kalimat iman dengan semua bentuknya, apakah fi'il ataukah isim, ya kata benda, kata kerja, fi'ilnya apakah past tense, madhi, ataukah mudhari, present, continuous, future. Nah, itu selalu setelahnya ada detil-detil amal soleh. Ya, kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib iman wa yuqimuna s-salah. Yuqimuna shalah, itu rincian amal saleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak, amal saleh. Sail madhi misalnya Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam, amal soleh sebagai pembuktian dari iman. Jadi kalau ada orang salat, ini menandakan bahwa ada pondasi iman dalam dirinya. Tapi kalau ada orang mengaku beriman tidak mau salat, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Karena itu orang-orang yang imannya kuat, tauhidnya sampai ke jiwanya, di jiwanya inilah akan memancarkan gelombang-gelombang positif ke dalam tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, supaya dia mau mengerjakan amal saleh. Jadi kalau seseorang cuma berkata saya beriman-beriman tapi tidak mengerjakan amal saleh, maka itulah kemudian yang Allah tegaskan melalui satu surah, melalui satu ayat dalam surah itu untuk menepis klaim orang Arab pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada sebagian Arab Badui mengatakan kami beriman kepada Allah, kami bertauhid. Tapi persoalannya dia tidak buktikan keimanan itu dengan mengerjakan amal saleh. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad pada orang-orang seperti ini, awas, lam tu'minu, kalian belum benar imannya, tauhidnya belum benar. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan pada mereka, kalian baru yadkhulil imanu fi qulubikum. Sementara iman itu belum meresap ke dalam jiwa untuk membimbing mengerjakan amal saleh. Apalagi kalau ada orang mengaku beriman tapi cari amal soleh atau menolak beramal soleh, itu pasti ada persoalan serius dalam imannya. Dia mengaku muslim beriman tapi menyoal orang sholat. Dia mengaku muslim beriman tapi menolak azan. Ini menandakan bahwa ada sekat dalam jiwanya, seakan-akan tertutup cahaya iman dalam dirinya. Nah, ini yang kemudian kita doakan supaya cahaya iman itu bisa menghancurkan sekat-sekat itu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Nah, jadi berbahagialah kita yang subuh ini masih ada dorongan kuat untuk mengerjakan salat fardu subuhnya atau bahkan sunnahnya. Ini menunjukkan bahwa ada kadar keimanan yang kuat dalam diri kita. Gampang cara mengukurnya. Ya, semakin banyak amal soleh dikerjakan, semakin kuat kadar keimanannya. Kalau semakin mengecil, ini menandakan semakin lemah keimanannya dan disebabkan karena dua hal. Kalau bukan karena urusan duniawi, maka karena maksiat yang pernah dikerjakan. Ya, jadi kalau Anda sedang malas-malas ibadah itu cuman sederhana. Kalau bukan maksiat pasti dunia. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu naik kuat, wa yantaqis bisa kurang turun. Yazidu bitta'ah, dia naik caranya dengan mengerjakan banyak ketaatan amal saleh. Nah, pengertian terbaliknya, kalau Anda ingin mengukur tingkat keimanan Anda sedang naik, bisa diukur dengan semangat Anda mengerjakan amal saleh. Jadi kalau tahajud mulai bangun, sunnah dikerjakan, puasa sunnah kerjakan, baca Quran sudah senang, kuat, bahkan kalau tertinggal tahajud sudah enggak enak perasaan, itu iman tandanya sedang di level yang tinggi. Wa yantaqisu bil ma'siyah. Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya, sedang enggak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Wa yantaqisu bil ma'siyah, satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah enggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran, lihat masjid enggak ada ketertarikan, lihat mushaf enggak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik. Demikian sampai ke ujung kaki. Ah, ini bagian pertama. Yang kedua, mohon maaf, karena sibuk dengan urusan dunia. Bermaksiat sih enggak, cuma dunianya terlampau tinggi. Sedangkan di Quran dunia itu lawannya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama dibandingkan ula, dunia. Jadi kalau dunianya dikejar, maka akhiratnya akan berkurang. Anda siang-siang banyak mengejar segalanya, sampai malam dikerjakan, lembur, begadang dan sebagainya. Ya, maka tubuh kita menuntut untuk istirahat. Apa yang terjadi? Tahajud susah bangun, baca Quran mulai sulit. Nah, jadi sederhana saja, kalau tidak berimbang kehidupannya, pasti ada dua hal yang terjadi, imma maksiat atau loba terhadap dunia. Kemudian faman la imana lahu la tauhida lahu. Maka orang yang tidak ada iman dalam dirinya, maka mustahil dia bisa mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas ya? Ini penulis ini luar biasa, kata beliau, kalau orang enggak ada iman, wajar kalau tidak mengesakan Allah. Tapi yang tidak wajar yang sekarang ini, orang mengaku beriman tapi mereduksi, mengurangi kemampuannya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kalau orang tidak beriman tidak mengesakan Allah, itu tidak aneh. Yang aneh itu sudah mengaku beriman tapi mengurangi ketauhidannya kepada Allah dengan menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu patut dipertanyakan, ada iman enggak dalam dirinya? Sebab kalau orang beriman itu imannya benar, maka dampak dari iman itu yang pertama sebelum yang lain adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan menepikan yang lainnya. Keyakinan standar dalam agama. Anda tanyakan orang-orang yang beragama, maaf ya, dengan kepercayaan Tuhannya yang paling benar. Itu seperti itu. Nah, di Islam betul-betul diperhatikan dengan keimanan yang sangat benar. La ilaha illallah. Jadi kalau orang sudah berislam, bertauhid, kalimat pertamanya asyhadu an la ilaha illallah. La nya nafi, menafikan semuanya. Illanya isbat, menetapkan satu saja. Satu itu yang disebut dengan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tidak beriman tidak mengesakan Allah karena enggak ada iman. Yang paling berbahaya itu mengaku beriman tapi kemudian bisa mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Atau semua agama benar menuju pada Tuhan yang sama. Itu menunjukkan ada satu persoalan yang serius dalam imannya. Jelas? Tayyib. Kemudian, wal imanu yujibu syari'ah. Yujibu syari'ah. Orang yang beriman itu pasti konsekuensinya akan mewajibkan pada dirinya menerapkan nilai-nilai syariat. Tadi yang telah saya jelaskan. Ya, syariat kan keimanan kita kepada Allah. Asalnya syariat itu dari jalan. Kalau jalan ini dipahami untuk menyembah Allah, maka kemudian menjadi sifat dan ditambahkan tak di ujungnya, menjadi syariat. Di syariat itu adalah jalan bagi hamba untuk membuktikan penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikenal kemudian dengan syariat Islam. Tauhidnya kemudian ditetapkan satu, turunannya ditetapkan dengan syariat. Jadi untuk membuktikan tauhid itu buktikan lewat syariat. Rukun Islam yang pertama tauhid, empat ke bawahnya disebut dengan syariat. Tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syariat. Di orang yang bertauhid itu pasti syariat. Membuktikan tauhidnya dengan menyembah Allah. Bagaimana caranya? Zakat, puasa, tasum Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji, ya, umrah, itu syariat namanya. Di sholat, itu bagian dari syariat. Cara kita membuktikan diri untuk menyembah Allah. Jalannya lewat sholat. Di sholat, itu syariat. Karena sholat masuk dalam rukun Islam, ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, ketika Nabi ditanya oleh bagian dari syariat di rukun Islam, puasa bagian dari syariat di rukun Islam, demikian dengan haji dan umrah, maka disingkatlah kemudian dengan syariat Islam. Sholat, syariat Islam. Aneh kalau ada orang Islam mengatakan jangan terapkan syariat Islam. Anda ini siapa sebetulnya? Dan jangan ini kita tuntunan agama, undang-undang dijamin. Silahkan buka pasal 9 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan negara, bahkan negara memberikan fasilitas dengan bentuk departemen, kemudian pengelolaan haji dan umrah. Jadi itu bentuk dari perlindungan negara dan penjaminan negara. Yang paling aneh, ada yang mengatakan tolak syariat Islam, dan itu berasal dari orang yang mengaku muslim. Kalimat itu, nah, jadi kalau kita itu mengerti dengan syariat Islam, teman-teman sekalian, tidak perlu anti dengan kata itu. Di agak aneh kalau ada orang Islam mengatakan tidak perlu menerapkan syariat Islam. Tanya orang ini sholat enggak? Saat Anda sholat, itu Anda sedang menerapkan syariat Islam. Saat Anda puasa, sedang menerapkan syariat Islam. Dan itulah memiliki tahapan-tahapan menuju kesempurnaan dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Halo? Nah, kita coba pelan-pelan pahami dengan baik. Kita itu kadang-kadang seringkali dipalingkan dari pengertian yang benar, karena dibangun dengan logika-logika yang sesat dalam pikiran. Hati-hati deh. Nah, sekarang banyak ini orang yang bermain dengan kata-kata. Ini sebagai pembuktian firman Allah ketika menyampaikan 15 abad sebelumnya. Akan tiba di masa depan orang-orang yang pandai berretorika, kata-katanya menarik, kalimat-kalimatnya cantik, tapi isinya membawa racun. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 204 sampai 207. Ya, wa minan nasi paling kiri sebelah atas. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara sebagian manusia ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik, retorikanya cantik, kadang-kadang bawa nama Allah, kadang-kadang bawa ayat-ayat Quran dipotong-potong sesuai dengan kehendak-kehendak nafsunya. Tahukah anda, wa huwa aladul khisam, sungguh itu orang paling bahaya yang nampak di muka bumi. Anda bayangkan, setan aja disebut adu, aduwwum mubin. Yang ini aladul khisam, alad itu lebih dibandingkan dengan adu. Kalau adu musuh udah ketahuan, setan musuh, enggak ada orang mengatakan setan teman. Siapa yang temannya setan? Tidak ada. Anda pasti mengatakan setan musuh saya. Tapi orang ini kelihatan dia bahkan nampak seperti orang beriman. Nampak mengatakan muslim. Dan ini yang paling bahaya kata Allah. Dia mengatakan muslim dari kalangan manusia, tapi kata-katanya menyesatkan orang beriman sampai kemudian kehilangan keimanannya. Ini yang paling bahaya. Jelas ya? Baik. Saya mohon maaf nih kalau yang seperti ini mesti tegas, sebab kalau dikerjakan resikonya bisa sampai ke akidah nantinya. Ya. Wasyari'atu wal imanu yujibu syari'ah faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhid lahu. Allahu akbar. Nah, iman itu mewajibkan syariat. Jadi faman la syari'ata lahu, siapa yang kemudian tidak syariat, mau puasa, tidak mau zakat saat wajib bagi dirinya, fala imana lahu wa la tauhid lahu. Ini kosong imannya dan kosong pembuktian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada muslim di KTP-nya tertuliskan muslim, orang Islam, tapi dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, ini menunjukkan kata mu'alif kitab ini seakan-akan kosong nilai tuliskan dalam KTP-nya saja. Itu yang disebut dengan Islam KTP. KTP-nya masuk surga, orangnya bermasalah. Wasyari'atu yujibul adab, sedangkan syariat itu mengharuskan pelakunya mempraktekkan adab. Nah, lihat kaitannya. Ya, lihat kaitannya. Tidak beriman, tidak punya tauhid. Iman pembuktiannya lewat syariat. Orang tak menerapkan syariat, artinya seakan-akan tak ada iman dalam dirinya. Syariat dibuktikan lewat adab. Awas, hati-hati. Jadi kalau orang salatnya benar, adabnya bagus. Orang zakatnya benar, adabnya bagus. Orang puasanya benar, adabnya bagus. Karena itu seringkali syariat-syariat ini ketika kan maka hasilnya itu akan melahirkan adab. Di antara manfaat dari sholat itu melahirkan adab, nilai-nilai kebaikan yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ayo pelajari ketentuan sholat yang diturunkan dalam Al-Quran dan penjelasan Nabi. Setelah kamu paham, dirikan sholat. Kalau kamu paham, kata Allah, sholat itu diantara fungsinya akan mencegah dua sumber keburukan. Satu fahsya, dua mungkar. Kalau dua ini sudah dicegah, pengertiannya orang sholat itu pasti jadi orang baik. Karena sumber-sumber keburukan sudah tidak ada dalam dirinya. Ini poinnya. Jadi kalau orang sholatnya benar syariat, dampaknya ke adab itu pasti mulia. Makanya orang jahiliyah dulu, buruk sekali adabnya, gak punya adab. Diajarin sholat. Setahun sebelum hijrah Nabi, diajarkan sholat. Begitu dipraktekkan sholat, naik status dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Fahsya hilang. Zina, porno aksi, pornografi, kata-kata jorok, kotor, LGBT, hilang tuh jahiliyah dengan sholat. Jadi kalau ada orang sekarang sholat, tapi kata-katanya masih jorok, ya, pasti ada yang salah tuh. Ada yang salah. Hati-hati. Sholat, tapi masih senang nonton gambar-gambar yang tidak bagus. Video yang paling beradab itu, mohon maaf, paling tidak beradab. Sudah nonton tayangan yang buruk, gambar-gambar dikoleksi di handphone, masih sempat handphonenya dimasukin saku, dipakai sholat. Dimasukin saku, bawa ke masjid, ini gambar-gambar tidak bagus dikoleksi dalam handphone. Video nggak bagus, gambar nggak bagus, dimasukin ke dalam sakunya, dipakai sholat. Allahu Akbar, lisannya mengatakan Allahu Akbar, saya mengatakan doa, sampai sujud, sampai ruku, tapi dalam kantongnya ada maksiat. Coba lihat. Itu tuh. Hati-hati. Mungkar mencegah segala hal yang diingkari oleh hati. Maaf, sombong, korupsi, kolusi, nepotisme, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, hilang tuh adab namanya. Zakat, puasa, adab puncaknya. Silakan cek, bukankah puasa fungsinya menekan maksiat? Ya, ujungnya takwa, di antara makna takwa mencegah maksiat. Takwa itu mengerjakan kebaikan, mencegah kemungkaran. Fungsi puasa meningkatkan takwa. Buka Al-Baqarah ayat 183. Lihat ujung ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji, umrah, apa fungsinya utamanya? Melahirkan adab. Makanya ketika Anda mau berangkat umrah dan haji, utama buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 97. Hafaz adab. Wala fusuq wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, kalau pengen haji, pengen umrah, bawa bekal yang paling utama adab. Nyampe sana jangan berkata-kata kotor, adab. Jangan menyimpang, adab. Jangan banyak berdebat, adab. Bawa bekal takwa, adab. Saking tingginya adab, itu adalah puncak tertinggi dalam syariat. Karena itu ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah membawa risalah, maka risalah itu kemudian disandingkan dengan risalah adab. Ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa kami telah utus bagi kalian seorang rasul dari kalangan kalian akan membawa risalah dari kami berupa ayat-ayat petunjuk kami. Wa yuzakkikum, dengan ayat-ayat itu akan kotoran, maka semua perintah dari hati ini akan ada kebaikan. Dari hati mengatakan ke mata lihat yang baik, ke lisan katakan yang baik, ke tangan lakukan yang baik, adab. Balahu, orang yang kemudian nampak tidak beradab dalam hidupnya, la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhida lahu. Orang yang kelihatan tidak beradab dalam hidupnya, maka akan-akan tidak ada penerapan syariat dalam dirinya, tidak ada, maka akan-akan kosong imannya. Kalau imannya akan-akan tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Resikonya tiga tuh. Jadi kalau Anda kelihatan sholat, tidak kelihatan adabnya, itu tidak punya fungsinya, iman itu tidak ada fungsinya, dan tauhidnya seakan-akan tidak nampak di sini. Ini yang kemarin kita uraikan untuk mengingatkan saja. Maksud saya sampai pertemuan sekarang ini, sejauh mana kita membuktikan kepada Allah bahwa syariat kita itu berhasil belum sebelumnya. Termasuk ahli Al-Quran. Awas, puncak tertinggi keberhasilan ahli Al-Quran itu adab. Buka Quran surah ke-35 ayat ke-32. Tak, paling kiri sebelah atas. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Awas. Ada yang rajin baca, one day one juz, one day one ayah, again, one day one surah, dan seterusnya. Ada yang rajin menelaah, buka tafsir ini, tafsir itu. Ada yang rajin menghafalkan. Ya, Masya Allah. Tapi maaf, apakah semua orang itu dianggap benar oleh Allah ketika berinteraksi dengan Al-Quran? Tidak. Ada tiga golongan. Faminhum zalimun linafsi. Ada orang yang senang dengan Al-Quran tapi zalim orangnya. Rajin baca dia, rajin tapi zalim. Tidak mampu menempatkan ayat Quran sesuai dengan tempatnya. Apa? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini penghapus buat menghapus tulisan di papan tulis. Asalnya begitu. Tapi digunakan untuk melempar orang misalnya. Nah, itu zalim namanya. Gelas, tuh, fungsinya menampung air untuk minum. Gayung, fungsinya untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim namanya. Ada orang sering ngaji, baca kul huwallahu ahad. Katakan hanya Allah yang esa. Hafal ayatnya, tahu maknanya, tapi tidak menempatkan ayat sesuai dengan tempatnya. Dia katakan di lisannya semua agama sama. Dibin, celaka orang-orang yang dusta. Hafal ayatnya, sering baca, tahu artinya, tapi dia berdusta. Itu zalim namanya. Jadi ayat-ayat itu tidak dipraktikkan dalam perilaku hidup. Adab tidak ada. Wa minhum muqtasid. Ada golongan kedua meninggalkan sifat yang pertama, naik tingkat, tapi belum ada nilai kebaikan pada dirinya, hanya untuk dirinya saja. Muqtasid itu paket hemat. Jadi ahli Quran, kalau perilakunya nampak kegiatan sehari-hari, sering mojok di masjid misalnya, atau dekat tiang-tiang nyandar, baca, ngulang-ngulang hafalan, tapi kalau diminta, mas bisa ngimamin, yang lain saja. Nah, itu paket hemat kata Quran. Hemat untuk dirinya, belum bisa diberikan pada yang lain. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Adab. Ada ahli Quran, kesuksesan interaksinya dengan Al-Quran dibuktikan dengan menampakkan perilaku baik dalam kehidupan. Sabiqum bil khairat, kalau bisa nomor satu dia mengerjakan kebaikan. Jadi ciri orang yang berhasil dengan Qurannya, kata Allah, adalah adab. Jadi jangan bangga kalau anak Anda hafal 30 juz, tapi enggak merubah perilakunya. Yang ya itu hafalan banyak, tapi perilaku semakin durjana. Yang salah itu dalam hafalannya. Ada yang keliru. Ciri orang itu kalau sudah dekat dengan Quran, karena Quran itu baik, akan ada perubahan dalam dirinya. Minimal itu sifatnya dulu lebih tenang, lebih terukur, lebih baik. Lama-lama jadi sikap, sopan, adabnya muncul. Kalau ada kebaikan pengen segera dikerjakan. Kalau lihat sampah di masjid pengen segera ngambil. Kalau lihat ini belum nyala pengen segera nyalakan. Kalau lihat saf kosong pengen ngejar safnya. Itu dorongan kebaikannya cepat sekali. Semakin tinggi kecepatan berbuat baiknya, ini menandakan semakin besar pengakuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam perubahan kebaikannya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, sekarang ini yang coba kita teruskan kalimatnya. Fahadhihi kulluha nususun sharihah. Yang saya tampilkan ini adalah nas-nas yang sangat jelas, yang tidak saya tambahi, juga tidak saya kurangi. Kata Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, ini saya tampilkan dari awal bab ini. Kalau teman-teman mengikuti dari pembahasan, saya sudah bacakan awal kitabnya. Saya komentari bahwa isi kitab ini dari awal sampai akhir saya bacakan, itu cuma tiga sifat. Satu firman Allah, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga kalam ulama. Saking tawadhu'nya beliau katakan, saya sendiri tidak sanggup memberikan tambahan pendapat di sini. Itu tawadhu' sifatnya. Maksudnya apa? Ini sepanjang ada yang paling utama, maka beliau merendahkan dirinya dalam penulisan kitab ini. Ini yang saya utamakan pendapat-pendapat terbaik. Al-Quran bukan pendapat, itu dalil yang paling sharih. Hadis bukan pendapat, tapi patokan dalam beragama. Setelah itu bagaimana menafsirkannya? Ini kalam-kalam ulama. Beliau sendiri alim minal ulama, tapi mendahulukan orang-orang lain yang menurut beliau lebih pantas hadir dalam kitab saya. Maka beliau katakan, fadhihi kulluha nususun sharihah. Ini yang saya tampilkan, nas-nas dalil-dalil yang sangat jelas. Saya sendiri tidak berpendapat. Al-Quran saya tampilkan, hadis saya terangkan, ulama yang paling thiqah saya tampilkan. Kalau dengan tiga ini saja Anda tidak percaya, dengan cara apa lagi saya mesti tampilkan kalimat saya? Oh, jelas ya? Nah, ini sangat menarik perkataan ini. Jadi maksud saya ingin katakan bahwa muallif ini mengatakan, ini dalil telah terang saya sampaikan. Dari Al-Quran, dari hadis, dari pendapat ulama yang paling fiqah. Maka ketika terang semuanya ini, mestinya bagi orang beriman ada dorongan untuk merenungkan dan mempraktekkan itu semua. Contoh, tadi kita bahas, kalau orang sholat tidak punya adab, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Yang bilang bukan saya, kata Syekh Hasyim. Yang bilang Al-Quran, yang bilang hadis. Masa Anda tidak percaya dengan Allah dan Rasul? Yang bilang para ulama fiqah. Jelas sampai sini? Nah, itu gambaran untuk kita semua dari apa yang telah kita terangkan di pertemuan lalu. Wa aqwalun muayyadatun binuril ilham. Dan kalimat-kalimat yang telah saya tuliskan ini merupakan kalimat-kalimat yang dikuatkan dengan cahaya-cahaya yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi maksudnya, Al-Qur'an langsung dari Allah nur. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa dirinya nur. Allahu nurus samawati wal ard. Nur. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi petunjuk oleh Allah berupa wahyu, cahaya dari Allah. Makanya bukit gunung tempat Nabi menerima wahyu sekarang disebut dengan Jabal Nur, bukit cahaya. Ulama itu pewaris Nabi. Kalau nabinya dapat cahaya, maka ulamanya pun dapat cahaya. Ulama pewaris Nabi. Buka hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Di ujung hadisnya Nabi mengatakan, "Wa innal ulamaa waratsatul anbiya." Dan sungguh para ulama itu pewarisnya para nabi. mendapat warisan dari Nabi. Jadi kalau nabinya dapat cahaya dari Allah, maka ulama-ulama yang benar ini pun mendapat bagian cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika Nabi punya sifat khasyah, maka ulama pun punya sifat khasyah. Buka Quran misalnya surah ke-35 dari ayat 27 sampai 29. Allah min ibadihi ulama. Yang paling takut khasyah kepada Allah itu hanya kalangan para ulama. Ciri utama ulama itu dalam Al-Qur'an bukan pintar. Kalau yang pintar banyak. Yang hafal Quran, tahu Quran ayatnya, nomornya, tempatnya, posisi halaman, kanan, kiri, atas, belok dikit, longgar dikit. Nah, itu banyak. Nah, ya apakah itu membuat dia cahaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kata beliau, ini yang saya tampilkan tadi itu bukan pendapat saya. Itu ayat Quran langsung, hadis dan perkataan para ulama yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Mufassahatun bi'ulwi makanatil adabi musarrahatun bi anna jami'al a'mal ad-diniyah qalbiyatan kanat aw badaniyatan aw qawliyatan aw fi'liyatan la yu'tabar shay'un minha illa in kana mukhawifan min mahasinil adabiyyah. Allahu akbar. Saya ingin katakan, kata beliau, saya tegaskan kepada Anda, saya telah terangkan uraian-uraian saya tadi dengan cahaya-cahaya yang berupa firman Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis-hadis Nabi, yang ketiga perkataan-perkataan ulama yang mendapatkan petunjuk cahaya dari Allah. Kesimpulan itu semua, kata beliau ini, beliau katakan, semua amal-amal kita, baik amalan hati dalam penerapan syariat, amalan hati itu niat misalnya, ataukah amalan jasad, tangan yang sedekah, lisan yang bertakbir, mengatakan Allahu Akbar, awas hati-hati, ataukah kaki yang melangkah, itu badannya, au qauliyatan atau kata-kata. Kalau tadi qalbi niat, ini kata-kata, bisa amalan dengan kata-kata. Kata-kata yang baik, istighfar pasca salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, kalimat thayyibah, doa, amalan lisan. Ya, doa amalan lisan. Allahumma rabbighfirli warhamni wajburni rabbana atina fiddunya hasanah qauliyah. Au fi'liyah atau umum perbuatan, pekerjaan kita. Apapun yang dikerjakan, sekalipun cuma tidur, fi'liyah diniatkan karena Allah, maka jadi ibadah. Semua itu tidak akan berfungsi kecuali, awas, jika dibuktikan lewat penampakan adab-adab yang baik dalam kehidupan. Jadi ukuran keberhasilan amalan hati, ukuran keberhasilan amalan lisan, ukuran keberhasilan amalan tubuh kita, itu indikator pertamanya yang paling penting adalah nampak pada keutamaan adab. Jadi kalau Anda mengatakan niat saya bersih karena Allah, tapi setelah Anda melakukan amalan itu, adabnya tidak nampak, ini menunjukkan ada sesuatu yang keliru dengan amalan hatinya. Jelas? Baik. Wal mahamid as-sifatiyah wal makarim al-khuluqiyah. Juga demikian dengan sifat-sifat yang mulia dan penampakan-penampakan yang terhormat. Wa bi anna tahliyatal amali bil adabi ajilan alamatun ala qabulihi ajila. Ini berbahaya. Awas. Wa bi anna tahliyatal amali bil adabi ajila, dan sungguh penampakan pesona adab yang mulia itu dengan segera, itulah awal mula indikator pertama, awas hati-hati, tentang penerimaan amal Anda yang telah dikerjakan itu. Jadi kalau Anda ingin tahu apakah amal Anda diterima atau tidak, maka di antara ukuran penerimaan amal yang paling cepat itu adalah nampak lewat adab perilaku Anda setelah menunaikan amalan itu. Contoh, kita sholat nih, habis sholat subuh. Fungsi sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang pasca sholat lantas menunaikan perbuatan keji dan mungkar, mungkar, gibahin orang mungkar, hati-hati, habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dah, orang zikir dia ngobrol, apa kabar, baik, kemana si fulan, gak kelihatan, iya ya, ah, kayaknya tiduran dia, iya ya, kayak udah ahli surga aja, ah, tuh, satu lagi nanya, kenapa si fulan, iya, gak nyangka ya kayak gitu, oh nyangka, tiga orang tuh, ngobrol, udah nyangka, ketika Anda bilang gak nyangka, Anda sedang nyangka, gak nyangka ya, nyangka. Lu Anda bicarakan keburukannya, baru aja selesai sholat, udah bilang begitu. Ini menunjukkan, kata beliau ini nasnya sorry, ini menunjukkan pertanda amal Anda, sholat Anda tidak mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma persoalan syariatnya bermasalah, resiko dan ciri amal itu tidak ada mendapatkan penerimaan, kehilangan pahala. Makanya kalau Anda buka hadis sifatnya begini, itu langsung memindahkan pahala amalnya kepada orang yang dizalimi. Bab muflis, kata Nabi, al-muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Kulna ya Rasulullah, kami berkata ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Logis. Dan enggak punya dunia. Kata Nabi, al-muflisu min ummati. Bukan itu maksud saya. Orang bangkrut dari kalangan umatku itu, ingat ya, tolong garis bawah ini. Nabi tidak pernah mengatakan umatnya Musa alaihi salam, tidak pernah menyampaikan umatnya Isa. Nabi mengatakan umatku. Jadi ada orang yang ngaku umat Nabi tuh, cuman bangkrut. Mudah-mudahan bukan kita tuh. Ya, insya Allah bukan kita. Awas hati-hati. Siapa orang ini ngaku-ngaku umat Nabi itu? Dan nanti di Haud, di Telaga Al-Kautsar, ketika umat itu dijemput oleh Nabi, itu ada golongan yang ditolak oleh Nabi. Kamu bukan umat saya, pergi. Dari jauh kayak umat Nabi itu, tapi udah dekat, bukan kamu, pergi. Bukan. Awas hati-hati. Siapa orang ini? Ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Datang di hari kiamat dengan amalan-amalan sholat yang banyak dikerjain. Sholatin nakirah. Nakirah itu umum, banyak. Rajin sholatnya. Wasiyamin, puasa rajin. Ramadan, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, kadang-kadang Daud. Ya, kalau ada Sulaiman juga dia kerjain juga tuh. Ya, rajin. Wazakatin, zakat. Tapi sayang, wayati qad syatama hadha. Cuma sayang, sholat tapi sering mencaci orang. Wa qadhafa hadha, suka nuduh orang. Wa akala mala hadha, ngambil yang bukan haknya. Awas, kata Nabi itu unik. Ada orang sholat, cuma suka juga ngambil yang bukan haknya. Ada yang begitu? Banyak. Datang ke masjid, emang sholat. Pulang sholat, ngambil sendal bukan punya dia. Orang takbir, dia takbir. Begitu takbir sekali, mundur tas orang, diambil juga. Orang takbir, mundur kotak infak, dibawa juga. Ada yang begitu. Wadaraba hadza, ada yang senang berselisih. Sholat iya, ngaji iya, taklim iya, ribut iya. Rame sini, rame sana, senang. Kalau gak berselisih sehari, kayaknya kurang lengkap. Kalau sehari gak ada yang dibilang bid'ah, kayaknya kurang hari itu. Kalau sehari gak ada yang dicela, kayaknya gak enak hari itu. Itu pasti ada yang salah tuh. Yang puncak tertingginya, wasafa kadama hadza, bahkan menumpahkan darah. Dan itu perasaannya itu benar dikerjakan, karena dia merasa rajin sholat, rajin puasa. Tapi enak sekali eksekusi orang, tembak orang, bom orang, bunuh orang, macam-macam. Itu ya. Anda tahu apa yang terjadi? Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat lantas kemudian mencaci orang, syatama hadza, maka diambil pahala sholatnya, dipindahkan pada yang dicaci itu. Seketika. Tuh, tadi saya sampaikan di awal. Tiga orang sholat nih. Begitu selesai sholat, ngobrolin orang. Ngobrolinnya dengan sifat buruk. Menggibahkan dia. Dibicarakan keburukannya. Begitu dibicarakan itu, maka seketika dengan tujuan buruk, maka pahala tiga orang itu dipindahkan pada yang dicaci tadi. Seketika. Maka bagaimana seorang yang pahalanya diambil bisa dikatakan diterima ibadahnya? Ini yang dimaksudkan oleh beliau. Tanda adab itu adalah tanda penerimaan dari amalan. Jadi kalau ada seseorang beramal kemudian tidak beradab, itu tandanya amalnya tidak diterima. Jadi amal tidak diterima, gak ada pahalanya. Diambil pahalanya, ditimpakan, diberikan kepada orang dizalimi itu, lempar ke situ. Alhamdulillah Ustaz, saya tidak melakukannya. Bagus. Tidak seperti orang itu tuh Ustaz, dia tuh tiap sholat begitu tuh. Pindah. Paham ya? Nah itu syaitan. Awas, diambil ini, berikan ini. Ambil ini, berikan ini. Yang celaka, fa in faniyat hasanatu, kalau udah habis kebaikannya, masih zolimi orang, maka diambil keburukan orang yang dizolimi ini, ditimpakan ke orang ini. Misal, Anda udah habis nih kebaikannya, masih zalimi orang. Orang beriman tuh, maka dosa orang beriman itu akan diambil, ditimpakan kepada Anda untuk menambah keburukan Anda dan menambah siksa neraka di akhirat nanti. Dan tahu orang lain, misal saja, maka selain menghilangkan pahala, setiap kalimat itu akan membentuk bangkai dari wujud orang yang tadi dibicarakan. Kalau tidak taubat, maka siksanya di akhirat nanti diminta untuk memakan bangkai yang disebutkan tadi. Awas, hati-hati. Ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah ada di antara Anda hobi makan bangkai sedangkan Anda tidak menyukainya? Awas, hati-hati. Jelas ya? Jadi yang ingin disampaikan oleh beliau ya Allah rahimahullah, bahwa tanda seseorang beradab adalah tanda keutamaan diterima amalnya. Awas, amal itu banyak. Ini pengajian taklim, ini amal. Jadi kalau Anda pulang dari sini gak ada adabnya, berarti pahala Anda tuh gak ada, gak diterima oleh Allah. Awas. Tapi Ustadz, itu kan memberikan dorongan pada saya untuk berbuat baik, untuk ibadah. Iya, sholat iya, puasanya iya. Tapi ketika Anda tidak beradab, hilang semua itu. Ini seakan-akan gak ada nilainya. Itu poin utamanya. Ini selalu ada perpaduan. Makanya saya katakan di awal, ilmu dengan adab itu bagaikan dua sayap burung yang saling melengkapi. Satu bermasalah, gak bisa terbang burungnya. Kalau itu jadi burung besi, satu bermasalah, hancur turun ke bawah. Itu yang paling bahaya. Jelas? Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat-lihat lagi sampai hari ini. Coba ingat-ingat berapa sih amal kita yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kadang-kadang tuh suka merenung gitu. Amalan dikit, dosa banyak, pengen ke surga. Surganya Firdaus lagi. Dan saya pikir bukan saya aja, kayaknya banyak yang begitu. Saya tanya dah, antum siapa yang gak punya dosa? Angkat tangan. Yang gak punya dosa, angkat aja gak apa-apa, saya pulang. Lebih bagus gitu kan, lebih baik untuk mengajar. Yang dosanya dikit, angkat tangan. Yang banyak dosanya, ngerasa banyak, angkat tangan. Ya saking banyaknya gak bisa ngangkat. Sekarang siapa yang pengen masuk surga Firdaus? Bersama Nabi. Aneh kan? Coba lihat, ini manusia paling aneh. Dosa banyak, pengen masuk surga. Surganya Firdaus lagi. Nabi Adam, nyicipin aja, nyicip aja. Buah khuldi, keluar dari surga. Ini dosa banyak, pengen masuk. Gimana kemudian cara kita mengatasinya? Maka Allah turunkan kalimat-kalimat untuk menggugurkan dosa-dosa itu. Kenapa Nabi Adam diizinkan mencicipi buah khuldi? Sampai berbuat kesalahan, padahal beliau itu Nabi. Sifat Nabi itu maksum, dijaga dari salah. Kenapa diizinkan berbuat salah? Dari mana taunya Adam Nabi? Ali Imran 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih Nabi Ibrahim dan keluarganya, memilih keluarga Imran, bukan Imrannya, keluarga Imran. Di antara keluarga Imran, Nabi Isa. Imran dengan Hana menikah, melahirkan kemudian Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Isa yang Nabi. Di antara keluarga Imran, Zakaria. Keluarga dari Imran, keluarga sampingnya. Ya, pamannya Maryam. Zakaria, Nabi. Imrannya bukan. Maka bahasa Quran indah. Bukan Imrannya, keluarga Imran. Nabi Ibrahim, keluarga dengan Nabi Ibrahim dengan keluarga besarnya. Nuh itu, sendirinya Nuh. Keluarganya tidak ada yang jadi Nabi. Adam, sendirinya. Adam dipilih jadi Nabi. Kenapa diizinkan untuk melakukan kesalahan pada saat itu dalam tanda petik? Karena Allah ingin mengajarkan kalimat tobat pada anak cucu Adam yang bukan Nabi dan Rasul. Kalau Adam itu Nabi, dijaga dari salah. Tapi diizinkan berbuat salah pada saat itu, supaya Allah menurunkan kalimat tobat. Mengajarkan pada anak cucu, kalian ini manusia. Belum tentu sempurna, pasti berbuat salah. Kalau salah, begini cara bertobatnya kembali kepada Allah. Maka diturunkanlah Al-Baqarah ayat 37 itu di masa Nabi untuk memberikan gambaran kisah yang lalu. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Allah kemudian menurunkan kalimat tobat kepada Adam. Adam bertobat. Itulah perbedaan Adam dengan Iblis. Iblis salah, melanggar ketentuan Allah, gak mau tobat. Padahal diberi kesempatan oleh Allah, diminta diklarifikasi. Ketika dia gak mau sujud karena sombong, Quran surah kedua ayat 34, abawastakbar, sombong, gak mau sujud. Itu enggak seketika oleh Allah kemudian dihukumi, tidak. Diberi kesempatan untuk tobat, diklarifikasi. Quran surah 7 ayat 11-13. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Hei Iblis, kenapa kamu enggak mau sujud kepada saya ketika saya perintahkan? Sebetulnya itu kalimat memberikan kesempatan. Dia bisa tobat kepada Allah, minta ampun. Tapi dia memilih untuk tidak bertobat, tertutup oleh kesombongannya, dan sombong itulah yang menutup pintu hidayah. Jadi kalau orang sombong itu perasaan sombong itu bisa menutup peluang-peluang kebaikan. Sulit diingatkan. Bahayanya sombong kalau diingatkan susah. Awas, hati-hati. Makanya setelah peristiwa ini diharamkan sifat sombong oleh Allah. Awas, keagungan, kesombongan itu jubahku. Siapa yang berani mengenakan jubahku, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kenapa Allah haramkan? Supaya menjaga kita tetap dalam kebaikan. Sebab kalau sombong sudah ada, diingatkan susah. Diajak gak mau. Diberikan penjelasan menolak. Memang Anda siapa memberitahu saya? Saya juga sudah paham. Saya sudah 10 tahun ada di masjid ini. Masya Allah. Padahal masjidnya baru 5 tahun. Itu perbedaan iblis dengan manusia. Iblis salah tidak mau tobat. Manusia salah bisa tobat. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Nama kita itu insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Di antara makna insan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahkan dikutip oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, summiyal insanu insanan li'annahu indama uhida ilaihi fanasya. Dinamakan insan seakar dengan kata nisyan, artinya lupa. Kenapa disebut insan? Karena manusia itu seringkali membuat perjanjian dengan Allah, tapi seringkali lupa. Nisyan itu dari kata nasya. Saya lupa, nasitu. Kami lupa, nasina. Sedangkan lupa sering bersalah. Salah itu akhto'a. Saya salah, akhto'tu. Kita akhto'na. Nasina dan akhto'na disandingkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. Rana la tu'akhidna innasina au. Di sepanjang kita manusia pasti salah. Tidak ada yang tidak salah. Cek sampai hari ini. Apa ada orang yang selalu melihat yang baik-baik? Belum tentu. Jalan ke sini aja nengok sesuatu udah salah. Mau buka handphone, lihatnya WhatsApp. Begitu mau dilihat, muncul iklan gambar. Gambarnya udah salah. Begitu ngelihat gambar yang salah, saya istighfar enggak? Istighfar Ustaz. Astagfirullah. Cuman mata ini begini terus nih. Lisan tuh berapa kali salah ucap. Baik Ustaz, hampir dijaga. Pikiran berapa kali salah berpikir? Berapa kali salah menyangka? Berapa kali keliru menduga? Pasti keliru. Cuma kita itu beda dengan iblis. Iblis gak mau tobat, kita tobat. Dicontohin bapak kita, tobat. Jadi kalau Anda pengen tahu bedanya Anda dengan iblis, adalah orang yang salah itu kalau dia benar-benar manusia, maka dia akan kembali kepada sifat kemanusiaannya untuk berserah diri kepada Allah. Tobat. Nah, itu poinnya. Jadi kalau ada yang pernah berbuat salah sampai dengan subuh ini, itulah manusia. Tapi Anda harus buktikan kesempurnaan manusia Anda dengan bertobat kepada Allah. Tobat, tinggalkan maksiat, itu berubah jadi lebih baik. Ingat, lupa sering bersanding dengan salah. Banyak orang salah karena lupa. Awas, dia tahu berbohong itu salah, cuman saat bohong lupa kalau itu salah. Dia tahu korupsi itu salah, cuman saat korupsi lupa kalau itu salah. Nah, orang lupa disebut dengan nisya, nasya, nasin. Kata dasarnya adalah nasya. Celakanya orang Indonesia makanannya nasi. Nasi itu lupa artinya. Saya pernah waktu belajar ilmu hadis, syekh saya bertanya kepada kami teman-teman, "Ma ma'na kidza wa kidza? Apa artinya ini?" Kami jawab, "Wallahi syekh, nasina, kami lupa nasina." Apa jawab syekh kami? "Akaltum nasi katsiran fa nasitum." Kalian kebanyakan makan nasi, maka kalian lupa. Baik. Teruskan ya. وبأن الأدب كما يحتاج إليه المتعلم في أحوال تعلمه يتوقف عليه المعلم في مقامات تعلمه. الله أكبر. Dan seperti halnya tadi saya terangkan, seorang penuntut ilmu itu membutuhkan adab dalam pembelajarannya, maka demikian juga seorang pengajar akan dibuktikan kualitas pengajarannya baik dengan adab yang ia tampakkan. Enggak tanggung-tanggung nih kata beliau nih. Hati-hati. Seakan-akan beliau ingin katakan, jangan hukumi pembelajar aja supaya beradab. Pengajar pun mesti punya adab. Jadi kalau ada seorang pembelajar tidak punya adab, maka ini akan memberikan dampak ketidakberkahan bagi ilmu yang akan dia pelajari. Sudah kelihatan tuh. Mohon maaf ya, kalau sudah tidak berkah, satu, tidak ada manfaat. Karena berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi kalau orang-orang belajar ilmu tanpa adab, maka keberkahan ilmunya hilang. Enggak ada berkah. Ilmu itu bukan membantu dia melahirkan maslahat, tapi akan menjadi amunisi untuk berbuat maksiat. Tuh, di hadis Nabi di At-Tirmidzi itu disebutkan tuh. Ada orang-orang penuntut ilmu yang orientasi menuntut ilmunya tiga hal. Man talabal ilma liyumariyabihi sufaha. Satu, ada orang yang menuntut ilmu itu untuk membodohi orang lain. Belajar untuk nipu orang. Sekarang banyak ikut training marketing tuh, ikut ini buat bodohin orang. Ini begini, ini begitu. Ah, hati-hati tuh. Resikonya di akhir hadis Nabi mengatakan huwa finnar. Kalau ada orang yang belajar pengetahuan untuk nipu orang lain, maka tempatnya di neraka. Belajar agama tinggi-tinggi sampai ke atas, sampai di kumpulan ulama dan sebagainya, tiba-tiba ngeluarin fatwa untuk bodohin orang. Cari ayat-ayat Quran untuk nipu orang. Orang liberal banyak tuh sekarang tuh, motong-motong ayat, motong-motong hadis buat nipu orang. Yang paling celaka menipunya urusan syariat, sampai keluar dari keyakinannya. Nipu orang. Ada orang kelainan seksual, sakit sebetulnya, tak bantu untuk disembuhkan. Saking sayangnya Islam ngajak sembuh. Yo, yang homoseksual, yang lesbian, yang macam-macam, kalian hamba Allah, punya kesempatan untuk berubah, untuk tobat. Ayo, kita bantu, kita sembuhkan penyakitnya. Datang orang ini, tiba-tiba dengan ringan dia katakan, enggak, itu fitrah kamu ketika lahir. Enak aja fitrah. Tuhan menciptakan kamu seperti itu. Dia sendiri enggak pengen anaknya seperti itu. Tanyakan pada orang-orang yang bicara seperti itu. Kalau anak Anda begitu, apa Anda ridho? Kalau cucu Anda begitu, apa Anda ridho? Mintakan di lisannya. Coba mohon kepada Allah di lisan kamu. Ya Allah, jadikan keturunan saya homo, jadikan keturunan saya lesbi. Mau enggak berkata begitu? Kalau lisannya sulit mengatakan, ini menandakan dia sendiri tidak sepakat dengan itu. Tapi ada hawa nafsu dalam dirinya yang paling dalam, yang mengaktifkan nafsunya sehingga dia berperilaku seperti itu. Dan nafsu itu ukurannya cuma dua. Kalau bukan maksiat, ada sokongan duniawi yang kuat. Apa tuh yang bisa menjadikan nafsu Anda terisi dengan duniawi sehingga mudah mengatakan itu? Katakan pada orang-orang seperti itu. Coba saya pengen dengar, Anda sekarang berdoa, ya Allah jadikan, kalau Anda katakan homoseksual benar, lesbian benar, saya pengen dengar di lisan Anda sekarang, tolong berdoa keturunan Anda semua homo. Tolong berdoa di lisan Anda sekarang, saya dengar sekarang, keturunan Anda minta semua lesbi. Kalau orang itu sulit mengatakan, bahwa ini menunjukkan fitrahnya sendiri menolak perkataan itu. Tapi ada dorongan yang kuat dari luar dirinya untuk mendorong dia berbuat apa yang dia telah kerjakan itu. Paham kalimat ini? Nah, maka teman-teman sekalian, saya katakan sekali lagi, bahwa adab itu penting dalam menuntut ilmu, tapi saat yang bersamaan, nah ini, kata Syekh Hasyim, pengajar juga penting beradab. Jadi kalau ada guru gak punya adab, mengajar tanpa adab, mengajar kehilangan adab, maka akan kehilangan keberkahan dalam ilmu yang diajarkan itu. Dan bahayanya, murid itu kecenderungan akan ikut kepada keadaan gurunya. Kalau guru mengajar dengan adab, maka akan melahirkan kualitas murid yang beradab. Tapi kalau guru senang mencela, maka muridnya pun akan ketularan mencela. Kalau gurunya senang mencaci, muridnya akan senang mencaci. Kalau gurunya senang kemudian orientasi diri sendiri, maka kemudian muridnya pun akan begitu eksklusif. Nah, ini golongan pertama. Ada orang-orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orientasi pekerjaannya itu menuntut ilmunya, mohon maaf, hanya untuk satu, membodohi orang lain. Kedua, awas, hati-hati. Ada orang yang mencari ilmu, kata Nabi, liyubahiya bihil ulama, untuk mendebat para ulama. Ustaz, kiai, habib, alim, ulama. Aneh nih, belajar untuk debat orang, aneh. Dan yang paling hebat, mendebat ulama. Imam Al-Bukhari nulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Dia 16 hari udah nyalahin orang. Baru belajar Sahih Al-Bukhari 16 hari udah nyalahin orang. Baru baca Quran aja belajar, sudah mendebat orang. Baru belajar fikih, itu pun baru bab yang paling awal, sudah menyalahkan ustaz lain. Sama siapa ngaji? Ustaz Fulan. Bid'ah. Anda ketemu aja belum pernah, duduk di majlisnya aja belum pernah, belajar aja belum pernah, menatap langsung untuk belajar belum pernah, bagaimana Anda bisa menilai orang? Itu yang paling bahaya. Dan yang ketiga, liyasrifa wujuhan nasi ilaihi. Ada orang yang mengajar, menuntut ilmu sampai jadi pengajar, nih mu'allim, disebutkan oleh Syekh Hasyim. Ada seorang kemudian mengajar orang lain, liyasrifa wujuhan nasi ilaihi, supaya mendapatkan jamaah aja. Yang jamaah itu hanya boleh ngaji sama dia, gak boleh belajar pada yang lain. Itu yang paling bahaya. Tiga golongan ini kata Nabi di hadis yang terakhir, di ujung hadis yang mengatakan huwa finnar. Maka mereka itu kalau enggak tobat di neraka tempatnya. Awas bahaya tuh. Kalau ada guru mengajarkan pada Anda, jangan ngaji pada yang lain. Pada saya aja. Begini, begini, begini. Itu paling bahaya. Kenapa? Saat guru itu berbuat kesalahan dalam kata-katanya, berbuat kesalahan dalam fatwanya, maka tidak ada yang bisa mengevaluasi. Karena muridnya berkeyakinan semua yang disampaikan itu benar. Itu yang paling bahaya. Jelas sampai sini? Jadi saya sering katakan begini. Kalau Anda yakin, paham sesuatu, silahkan amalkan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang lain pun benar dalam mengamalkan, karena perbedaan landasan dalil dalam menyimpulkan. Yang seperti itu, kerjakan apa yang kita yakini, hormati apa yang orang lain kemudian lakukan. Dan kalaupun Anda menemukan yang seperti tadi disebutkan dalam sifat hadis, bukan saya yang katakan ya. Kalau Adi Hidayat yang katakan, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Nabi yang katakan, masa Anda kemudian mengelak? Kalau ada sifat-sifat seperti itu, jangan juga bersikap yang sama. Awas, ketika saya sebutkan tadi, Anda langsung terbayang, si Pulan maksudnya. Tidak. Bukan itu. Kalau Anda kemudian menemukan yang seperti itu, didoakan supaya kembali pada kebaikan. Jangan bersikap yang sama. Ada yang seperti itu, lawan dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan bahwa Anda punya adab. Sayangi, hormati. Dan ingat kata-kata saya. Ingat kata saya, tidak pernah mengajarkan siapapun yang dengan pengajaran itu menjadi amunisi untuk mendebat atau menyalahkan orang lain. Kalau ada yang seperti itu, sekali lagi saya akan langsung bersaksi di hadapan Allah bahwa saya tidak pernah mengajarkannya. Jangan balas sebuah keburukan dengan keburukan yang berbeda. Hati-hati. Dan saya pun selalu mengatakan, kalau ada yang seperti itu bersikap kepada saya, bahkan ada yang mencaci, saya telah maafkan insya Allah. Dan jangan pernah Anda soal. Jangan pernah Anda soal. Silahkan. Saya malah bersyukur, karena saya manusia. Semakin Anda cari, pasti Anda akan temukan. Dan Anda akan kurang kerjaan. Kurang kerjaan nyari kesalahan orang lain. Kenapa? Karena yang dicari kesalahan itu manusia. Sepanjang dia manusia, pasti akan ditemukan. Kalau saya bersyukur, kalau benar itu saya istighfari, saya tobat, saya tinggalkan. Tapi kalau itu tidak benar, Anda mengumpulkan dosa di situ. Paham sampai sini? Maka kalau Anda pun temukan saya mengajar tanpa adab, segera ingatkan kalau Anda cinta dengan saya. Ya, ingatkan, Ustaz, tadi Ustaz mengajar itu, mohon maaf, apakah benar perilakunya seperti ini? Apakah benar kata-kata yang seperti ini? Mohon Ustaz, kalau kiranya itu tidak tepat, bagaimana menurut pandangan Ustaz? Oh maaf, saya salah. Astagfirullah. Maaf, jangan ikuti yang itu ya. Itu bagus. Makanya nanti ada bab, nanti saat masuk kepada bab intinya, ada bab untuk saling mendoakan. Guru mendoakan kepada murid, murid mendoakan kepada guru. Karena dua-duanya tidak lepas daripada ujian. Hati-hati, ujian popularitas, ujian dari jamaah, ujian dari materi, macam-macam. Hati-hati. Banyak sampai diisyaratkan oleh Nabi bahkan dalam Al-Quran. Ya, pengajar itu kalau sudah banyak waktunya, godaan pertamanya itu materi. Lihat amplop, bahkan amplopnya dinilai oleh ilmu hadis. Kalau amplopnya tebal, kualitasnya sahih. Ya, amplopnya tipis, dhaif. Enggak ada amplop, hadisnya maudhu. Nah, kan? Kalau ada amplop tambahan, sahih li ghairihi, gitu. Itu yang bahaya. Kalau sudah seperti itu sudah repot. Sudah? Walamma balagat rutbatul adabi ila hadhil martabah wa kanat madariku mufassalati khufiyah. Tatkala Anda ketahui bahwa kedudukan adab itu tinggi derajatnya, seperti yang tadi telah saya sampaikan, menentukan diterimanya amal seseorang atau tidak, menentukan baik tidak kualitas syariat, menentukan baik tidak penerimaan si Allah Subhanahu wa taala, sedangkan detil dari perilaku itu belum kita ketahui. Maksudnya begini, tadi kan saya terangkan kata Syekh Hasyim, adab ini penting. Menentukan ini, menentukan itu, pahala ini, itu dan sebagainya. Anda murid harus beradab, guru harus beradab. Tapi kan saya belum jelaskan seperti apa detailnya. Bagaimana cara kita beradab? Bagaimana murid beradab? Bagaimana guru beradab? Karena pentingnya detail itu, da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaihi wa asti takrari tawqifihim alaihi ila jam'i hadhir risalah. Maka ketika saya perhatikan pentingnya tentang detail adab itu dengan dampak-dampaknya yang luar biasa, sedangkan banyak orang di antara penuntut ilmu juga saya perhatikan kesulitan menerapkannya. Ini bahasa sopan. Maksud kesulitan itu saya lihat banyak yang tidak mempraktikkan adab, bahkan masuk majelis ilmu pun tanpa adab. Nih, nanti kita akan bahas ya. Bahkan saat masuk majelis ilmu itu ada adabnya. Begitu Anda praktikkan, di antara hal yang bisa Anda raih setelah itu, cepatnya ilmu disampaikan oleh Allah ke dalam jiwa Anda. Jadi begitu Anda menuntut ilmu dengan adabnya, ilmu itu akan dipercepat oleh Allah sampai ke jiwa kita. Paham? Maka tatkala saya perhatikan sulitnya orang-orang dan penuntut ilmu mempraktikkan itu semua, maka itu semua faktor yang mendorong saya untuk menuliskan risalah ini. Masya Allah, tawadhu. Beliau tidak mengatakan kitab, tapi risalah. Ada kitab, ada kutayib, ada risalah. Kitab, itu buku. Ini kitab nih. Kutayyib, buku yang tipis. Ya, buku. Tapi kecil lah sifatnya. Kadang-kadang tipis, kadang-kadang ukurannya kecil. Tapi kalau risalah, asalnya diktat catatan-catatan yang dikumpulkan. Di beliau merendah, padahal tulisan beliau ini kualitasnya buku. Tapi dengan tawadunya mengatakan ini cuma risalah saja, catatan saja. Kalau bermanfaat silahkan ambil. Kalau enggak mungkin ada karya yang lebih baik. Ada buku lebih bagus daripada catatan saya. Ada buku walaupun kecil lebih bagus daripada punya saya. Tapi kalau dikira bermanfaat mungkin silahkan amal. Jelas ya? Alim, ahli hadis, tawadu. Baik. Nah, ini yang mau saya teruskan. Tadzkiratan li nafsi. Catatan ini saya buat sebetulnya bukan pengen ngajarin orang. Ini sebagai pengingat untuk diri saya. Sifat tawadu yang pertama. Jadi kalau saya kira-kira kurang bagus, saya bisa lihat lagi catatan ini. Sesuai enggak dengan apa yang saya tuliskan? Dan murid-murid saya bisa mengamati. Jadi nanti bisa mengatakan, "Syekh, katanya ngajarin begini di kitabnya, di risalahnya. Kok Syekh tidak memperhatikan? Kok Syekh sendiri tidak mempraktekkan? Katanya menulis begini." Jadi kata beliau, saya nulis catatan ini sebetulnya pertama buat ngingetin diri saya. Takut saya ngajar, tapi saya tidak beradab. Takut saya nulis, tidak saya praktekkan. Walaupun murid saya nanti yang mengingatkan itu. Allahu Akbar. Walil qasirina min abna'i jinsi. Dan saya tulis catatan ini. Yang kedua, walil qasirina min. Ada qasirin an, ada qasirin ala, ada qasirin min. Beda. Tidak sama. Kalau qasirin an, qasirina an, itu artinya tak mampu berbuat sesuatu. Gak bisa. Misal, qasirina anil adab, gak punya adab. Emang gak bisa beradab? Gak punya adab sama sekali. Qasirina ala, keterbatasan. Qasirina alal adab, dia terbatas. Adabnya cuma memang sampai situ. Datang seorang badui, datang ke masjid. Ya Rasulullah, saya kebelet, pengen pipis-pipis di situ. Bukan gak punya adab, emang adabnya sampai situ. Kata Umar, aduh gregetan, mana pedang, mana pedang, mana pedang. Pedang aja tuh Umar. Mau dipukulin tuh. Kata Nabi, udah, jangan, jangan, jangan. Ya Nabi, ya Rasulullah, dia pipisnya di situ. Ah, pipis tuh kan najis. Bawa air, siram, selesai. Ya Rasulullah, tapi begini. Memang adabnya cuma sampai situ. Jadi kamu paksakan aja, cuman kamu yang capek. Sampai kiamat kurang 2 hari, kamu yang capek. Memang nyuanya sampai situ kemampuannya. Nah itu yang dalam bahasa balaghah itu disebut dengan muqtadal hal. Ya, awas khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan orang, bersikap mengajar sesuai dengan kemampuannya. Kalau Anda sudah melihat orang enggak nyampe, jangan dipaksa-paksa. Pak, tolong ini ya, kerjakan yang seperti ini. Enggak nyampe tuh ke situ pikirannya. Jangan dipaksa. Apa Bapak enggak paham juga ya? Tidak. Jangan keluar kalimat yang tidak menyenangkan. Memang adabnya cuma nyampe situ. Itu yang disebut qasirina ala. Tapi kalau qasirina min, itu menunjukkan ala makna lazim. Sesuatu yang sebetulnya mampu, cuma turun dari batas kemampuan itu. Maka dipaksa untuk naik lagi. Sebetulnya kamu bisa berbuat sopan seperti ini. Tapi kenapa kamu tidak sopan begini? Maka dibantu supaya naik jadi sopan lagi. Sebetulnya bisa masuk masjid dengan kaki kanan. Kenapa kiri? Maka minta ulang, keluar dulu masuk lagi kanan. Karena kamu mampu mengerjakan itu. Maka ini menggunakan qasirina min, bukan qasirina an, bukan qasirina ala. Hati-hati ya, hati-hati. Nanti di Quran tuh banyak yang begitu, termasuk di hadis. Rogiba, ada rogiba fi, rogiba an. Rogiba fi, rogiba an. Al-Baqarah misalnya. Awas. Ayat 130. Awas. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim an raghiban. Awas hati-hati. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man satiya nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Raghiban. Raghiban artinya tidak suka, benci. Raghiba fi cinta. Raghibtu fiha. Aku begitu menyayanginya. Masyaallah. Lalu aku katakan kepadanya, "Wallahi anti badrun." Saya katakan kepadanya, "Duhai sayang, engkau adalah rembulan, bulan pun kalah oleh aura kecantikanmu." Masya Allah. Sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Baik, itu rogiba fi. Tapi kalau seorang sudah mengatakan, "Wallahi rogib tu anka, saya benar-benar enggak suka sama kamu. Lihat wajahmu aja, ya Allah, aduh pengen muntah." Misalnya, itu rogibaan. Itu rogibaan namanya. Jelas ya? Nah ini kosirinamin yang paling menarik. Nah ini mohon maaf kalau kalimat saya barangkali menuju kepada satu kelompok tertentu atau menuju kepada satu keturunan tertentu. Kata Syekh Hasyim, walil kosirinamin abna'i jinsi. Dan catatan ini saya buat sebagai pedoman nanti untuk keturunan-keturunan anak cucu saya, pengingat saya dan anak cucu saya. Kalau kira-kira adabnya lagi kurang bagus, tolong baca catatan saya ini, perbaiki lagi. Demikian murid-murid saya. Kalau Anda kemudian melihat anak cucu saya, keturunan saya, adabnya sedang kurang, tolong ingatkan mereka dengan buku saya yang saya tulis ini. Katakan pada mereka, kakek kamu, datuk kamu itu menulis kitab ini, tertulis begini. Dan beliau katakan untuk mengingatkan anak keturunan saya. Luar biasa ya. Pertama, ini jadi pengingat untuk saya. Kedua, untuk anak keturunan saya, anak cucu saya. Ketiga, untuk murid-murid saya yang ingin berubah menjadi baik. Ini luar biasa. Makanya coba dilihat, keluarga yang terkait dengan keturunan beliau, murid-muridnya dan sebagainya, baca lagi. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan isi beliau, maka kata beliau, tolong ingatkan dengan kitab saya ini. Allahu Akbar. Baik. Sedikit lagi, cuman 3 baris lagi. Wasammaituha, kemudian saya berikan judul, ya, risalah saya ini, Adabul Alim wal Muta'allim, Adabul Alim wal Muta'allim, tentang adab seorang berilmu pengajar, wal muta'allim dan pembelajar. Jadi nanti dalam kitab ini, dalam risalah ini, isinya akan 2. Adab-adab bagaimana cara kita belajar, juga adab-adab kalau sudah jadi pembelajar yang baik, bagaimana cara mengajarkan kembali pada orang lain. Mula-mula belajar tahsin, besok-besok kan jadi pentahsin. Mula-mula belajar adab, besok-besok jadi guru adab. Mula-mula belajar misalnya tafsir, besok-besok kan jadi guru tafsir. Nah sekarang dari 2 hal itu bagaimana mempraktikkan adabnya. Nafa'allahu biha fil hayat wa ba'dal mamat innahu waliyul hasanat. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang saya tuliskan ini, ya, baik dalam semasa saya hidup ataupun setelah saya wafat, karena Allah yang akan memberikan hasanat. Hasanat itu maksudnya teman-teman sekalian adalah kebaikan yang melahirkan pahala. Ingat, setiap kebaikan yang melahirkan pahala disebut dengan hasanah. Jamaknya disebut dengan hasanat. Itu yang disebutkan oleh Allah di Quran surah ke-6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsal. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan mendapatkan nilai pahala 10 kali lipat dari apa yang ia kerjakan, paling minimal. Karena itu kita sering berdoa supaya perbuatan dunia kita melahirkan pahala akhirat. Perbuatan yang melahirkan pahala disebut dengan hasanah. Maka Anda katakan dunia hasanah, akhirat hasanah. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Maka beliau memberi petunjuk di akhir tulisan beliau ini, apapun yang kita kerjakan, coba jangan orientasi dunia saja. Kalau Anda menulis, niatkan untuk akhirat. Kalau Anda bekerja, niatkan untuk akhirat. Jadi begitu pekerjaan itu melahirkan sesuatu, akan ada pahalanya. Ini saya tanya pada antum ya. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Anda yang taruhlah kontraktor atau developer pembangun dan sebagainya, bangun jalan, ya, bikin pipa, bikin macam-macam. Pernah enggak meniatkan pekerjaan itu untuk ibadah? Niatkan karena Allah. Itu kalau betul begitu, begitu jadi jalan tuh, jalan tuh dilewatin orang sholat. Berapa banyak sekarang yang ke Masjid Al-Azhar sholat? Begitu orang lewat situ untuk sholat, maka Anda mendapatkan pahala dari semua yang orang lewat itu. Hadisnya sahih. Di hadis Muslim. Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajri shay. Siapa yang menunjukkan atau memberi fasilitas kepada kebaikan, dikerjakan oleh orang lain kebaikan itu, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Itu yang bikin keran, pipa, wudu. Ya. Kan ada keran tuh banyak dijual di mana-mana. Pertanyaan saya, itu pernah enggak meniatkan untuk ibadah? Tukang yang nemboknya, yang bikin keramiknya. Ini tukang karpet nih. Kalau cuma nyari dunia, jangankan orang yang beriman, non-muslim pun jualan karpet. Bahkan sekarang banyak percetakan Al-Quran dicetak oleh non-muslim. Pertanyaan saya, pernah diniatin ibadah enggak? Mohon maaf teman-teman, nih yang bikin handphone, yang bikin baju nih, pernah enggak diniatin ibadah? Nih kacamata nih, yang niat bikin kacamata, pernah enggak diniatin ibadah? Kalau diniatin ibadah, Allahu Akbar, orang beli, baca Quran. Begitu jelas, kelihatan jelas tuh, dapat pahala. Itu yang dokter mata, operasi katarak, macam-macam. Pernah enggak diniatin ibadah? Begitu diniatin ibadah, bisa lihat dia, lihat Quran, lihat macam-macam yang baik, dapat pahalanya. Pernah enggak seperti itu? Dan ada kegiatan tertentu, ketika Anda lakukan itu, Allahu Akbar, pahalanya. Kalau tadi sekali dikerjakan 10 kebaikan, yang ini paling minimal itu 500 kali lipat kebaikan. yang setiap jarak satu keduanya itu 500 tahun. Dan 500 kali lipat 500 tahun. Ada yang 700 kali lipat jarak satu kedua 500 tahun. Ada yang 25 kali lipat jarak satu kedua 500 tahun. Seperti Anda ke masjid baru nyampe nih, di hadis Muslim udah dapat 25 kebaikan. Jarak satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau di masjid itu Anda melakukan satu amalan lagi, maka pahalanya 700 kali lipat. Jarak satu kedua itu 500 tahun. Apa amalnya? Contoh infak. Infak tuh paling minimal 700 kali lipat, paling minimal. Paling minimal. Di Al-Baqarah ayat 261, paling minimal. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumlati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi kalau ada kotak infak, kotak infak, kotak infak, jalan tuh, jalan, jalan, jalan. Itu bukan mobil-mobilan ya. Kotak infak tuh, jalan. Itu 700 kali lipat tuh. Paling minimal. Kalau Anda niatkan karena Allah, kalau hitung-hitungan dikasih sesuai hitungan. Ya, lewat. Tapi ada satu lagi yang tanpa Anda sadari, itu paling minimal 500 kali lipat. Dan 500 kali lipat itu baru dikasih yang satu pahala, belum diangkat derajat yang lainnya. Dinaikkan oleh Allah kadar keimanannya, ditambah pengetahuan ke dalamnya, dan dimuliakan oleh Allah setelahnya. Kegiatan apa yang dimaksudkan itu semua, itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan yang berikutnya. Ya? Nanti kita akan bahas, dan itulah bab pertama yang akan kita kaji dari kitab ini. Jadi sampai pertemuan sekarang, kita baru menyelesaikan mukaddimah dari kitab ini. Bab 1 kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya ini nanti saya copy nih. Ya. Setiap lembar aja mau belajar copy. Ya, nanti saya coba bagikan. Ya, enggak apa-apa saya bagikan ke teman-teman sekalian. Maksud saya nanti sambil Anda mendengar, sambil menyimak. Ini kitabnya begini tulisan ini, Anda sambil belajar juga, ya. Ini juga bisa didapatkan insyaallah cari, tapi agak jarang di toko buku cari, ya. Insyaallah ini asli, yang ini asli. Ya, asli masih bahasa Arab tuh. Masih bahasa Arab, ya. Karena beliau nulis pakai bahasa Arab. Insya Allah nggak apa-apa. Nggak, sambil belajar. Jadi begitu saya bacakan, Anda melihat, begitu melihat, bisa terjemahkan. Insya Allah ya. Jadi saya coba setiap akan pertemuan kita kopikan dulu berapa jumlah, nanti kita coba bagikan. Nanti setelah itu begitu saya bacakan, Anda simak, Anda lihat. Jadi kita bisa paham, oh ini yang dimaksudkan tulisannya ini, nanti ayatnya ini dan seterusnya. Sepakat insya Allah. Tinggal sepakat aja kan yang ngopi kita juga ya. Baik teman-teman sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini supaya punya kesempatan menunaikan sholat syuruk. Yang kedua saya berikan pengumuman yang ahli bacaan alhamdulillah dengan juga hafalan alhamdulillah. Itu nanti insya Allah akan dimulai pada bulan depan yang Januari ya 2019, ya satu bulan ke depan kita akan mulai program itu. Jadi yang telah terdaftar dengan yang terlink di insyaallah seluruh wilayah di Indonesia, kami sudah dapatkan datanya, itu ada di 34 provinsi. Jadi enggak harus tersambung datang ke Bekasi. Jadi setiap wilayah nanti tinggal dilihat pos yang paling terdekat, nanti bisa bergabung ke situ. Mushafnya kami kirimkan, kami langsung. Nanti insyaallah kita akan mulai yang terdaftar dan bergabung silahkan disiapkan nanti, karena kita nanti akan membutuhkan waktu dan kesungguhan untuk bisa mempraktekkan itu semua. Ya, target kami setiap tahun itu akan ada 100.000 ahli Al-Qur'an baru. Jadi penghafal Quran, ahli Quran dan sebagainya. Yang kedua, saya dapat laporan masih ada yang mendaftar. Ya, karena sekarang sudah berjalan apa yang sudah kami bahas. Sudah 3 pertemuan. Ya, itu ada 5 profesi yang sudah kami buka. Profesi dokter, ibu rumah tangga, ada kelas guru. Akan diikuti waktunya. Bukan kelas main-main, cuman sekedar datang dan pulang. Tidak. Di dalamnya ada aturan 8 sesi. Setiap sesinya ketat akan diabsen. 3 kali absen tidak jelas kan diturunkan jadi pelajaran. Misal Anda pebisnis, apa ayat-ayat bisnis diturunkan. Maka ayat itu wajib dihafal. Hafalan itu akan dibawa sebagai password di pertemuan berikutnya. Di syarat masuk ke dalam ruangan, Anda akan dites dulu ayat yang kemarin telah dibacakan. Kalau belum hafal, tunggu di luar. Jadi saya mohon maaf kepada kelas ibu-ibu yang kemarin 30-40 orang gak bisa masuk kelas karena Anda memang belum hafal ayat yang kemarin disampaikan. Ini serius ya, 4 kali pertemuan ada ujian, 8 kali selesai ada ujian. Ujian itu untuk menguji apakah paham atau tidak materi yang disampaikan. Dan nanti ada sertifikat. Jangan khawatir, tidak akan ada yang di DO. Yang ada yang mengulang ujian. Itu aja ya. Jadi kalau gagal 1 mata pelajaran dari 8 soal, gagal 1, gampang supaya tidak melupakan apa yang telah dipelajari. Ya, tidak ada masalah. Insya Allah, mudah-mudahan ada kualitas-kualitas yang bagus setelah mengikuti pelajaran-pelajaran yang dimaksudkan. Saya kira itu, insya Allah, kalau mushaf kami berikan gratis, dan itu mushaf tidak diperjualbelikan ya. Saya mesti ingatkan, ada beberapa percetakan yang kadang-kadang kalau saya... Nah, itu... Ya, ada juga jemaah yang kemudian keliru. Ada beberapa percetakan mencetak dengan nama yang sama, ya ini tidak pernah. Tapi kalau ada pahalanya bisa kita bagi. Yuk, kalau Anda mau terlibat silahkan. Nanti mushaf itu kita tuliskan dan buku kita tuliskan wakaf dari umat Islam, tapi kami tidak akan pernah sebutkan dari siapa. Setiap orang yang baca itu satu huruf, ya kita harapkan ada pahala kebaikan di dalamnya. Gitu yang saya sampaikan. Silahkan kita aktifkan bulan depan, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa sampai yang sudah sepuh, insya Allah terbuka peluang untuk jadi ahli Al-Quran dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian saya sampaikan, semoga Allah muliakan kita semua, semoga Allah dan kita semua yang dekat-dekat silahkan makmurkan program-program yang mungkin telah disampaikan di masjid ini. Tidak harus belajar dengan saya, tadi saya dengar banyak ustaz-ustaz yang juga mengajar, insya Allah mereka pun lebih baik dibandingkan apa yang telah saya ajarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.